sampai ke bintang. Andainya kau kaya raya, mungkinkah kau ingat aku? Sahabat karibmu. Kau ingat aku, sahabatmu dulu. Teringatkan janjimu yang kau ucap dahulu. Jangan.